بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة الأحفان من مصائد الشيطان: أما بعد، فإن الله سبحانه لم يخلق خلقه سدى مهملا. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan makhluknya dengan sia-sia. Bal ja'alahum mawradan litaklif mamahallan lil'amr wa nahi. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sebagai tempat yang dituju adanya pembebanan, tempat yang dituju adanya perintah dan larangan. Wa alazzamahum fahima ma arsyadahum ilaihi mujmalan wa mufassalan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengharuskan mereka untuk memahami apa yang Allah bimbingkan kepada mereka, baik secara globalnya maupun secara rincinya. Wa qasamahum ila syaki wassa'id. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membagi mereka menjadi adanya orang-orang yang sengsara dan orang-orang yang berbahagia. Wa ja'ala li kulli wahid minal fariqain manzilan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi masing-masing dari dua kelompok yang ada, Allah jadikan adanya tempat tinggal. Wa'atahum mawadil ilm wal amal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka sarana untuk mereka bisa meraih ilmu, untuk mereka bisa meraih amalan. Minal qalbi was-sam'i wal-basari wal-jawarih ni'matan minhu wa tafaddulan. Allah karuniakan kepada mereka sarana untuk meraih ilmu, sarana untuk meraih amal, yaitu yang berupa qalbu, pendengaran, penglihatan, dan anggota badan. Dan semuanya itu merupakan kenikmatan dari Allah tabaraka wa ta'ala, kemurahan, keutamaan yang Allah berikan kepada para hamba. Faman ista'mala dhalika fi ta'atihi. Maka barang siapa yang mempergunakan semuanya itu di dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, wassalaka bihi tariq ma'rifatihi ala ma arsada ilaihi, dan Dengan semuanya itu, dia menempuh jalan untuk mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagaimana yang Allah bimbingkan. Walam yabghi anhu udula, dan tidak menginginkan adanya ganti baginya. Faqad qama bisyukri ma'utihi min dalik. Maka sungguh orang yang seperti itu berarti dia telah menegakkan kesyukuran kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas apa yang Allah karuniakan pada dirinya. Wassalaka bihi ila mardatillahi sabila. Orang yang seperti itu adalah orang yang telah menempuh jalan menuju keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa man ista'malahu fi iradatihi wa syahwatihi wa lam yar'a haqqa khaliqihi fihi. Adapun orang yang mempergunakan semuanya itu untuk memperturutkan kemauannya, memperturutkan syahwatnya, dia tidak menjaga hak-hak penciptanya. Yakhsaru idza su'ila an dhalik. Maka sungguh dia akan mengalami kerugian. Dia akan mengalami kehilangan ketika dia ditanya tentang semuanya itu. Wa yahzanu haznan tawila. Dan dia pun akan mengalami kesedihan yang berkepanjangan. Fa innahu labud minal hisab ala haqqi hadil a'dha. Karena sungguh merupakan sebuah kepastian akan adanya perhitungan atas hak-hak dari anggota-anggota badan yang ada. Liqauli ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Sungguh pendengaran, penglihatan, pemikiran, apa yang ada dalam hati, kalbu, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Walamma kana al-qalbu li hadhihi al-a'dha kal-malik mutasarrif fil junud. Kedudukan kalbu bagi anggota badan adalah sebagaimana raja yang dia mengatur pasukannya. Alladhi tasduru kulluha min amrihi. Di mana semua itu bersumber, semuanya itu berdasar atas perintahnya, dari perintahnya. Wa yasta'miluha fi ma syaa'a. Dan semua anggota badan akan dipergunakan pada apa yang menjadi kemauan qalbu. Fa kulluha tahta 'ubudiyyati wa qahrihi. Maka semua anggota badan berada di bawah perbudakan, berada di bawah kekuasaan qalbu. Wa taqtasibu minhu al-istiqamah wa zigh. Maka dari kalbu ini akan muncul keistiqomahan ataupun penyimpangan. Wa tatba'uhu fi ma ya'kiduhu min al-azm aw yuhillu. Dan anggota badan akan mengikuti kalbu pada apa yang terikat di dalam kalbu, yaitu yang berupa tekad. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala wa inna fil jasad mudghah. Ketahuilah sungguh di dalam jasad ini ada sekerat daging. Ida salahat salahal jazadu kulluh. Apabila sekerat daging itu baik, maka akan baik seluruh jasad. Fahuwa malikuha. Maka demikian kalbu itu merupakan raja bagi anggota tubuh yang lainnya. Wahia mungfadah lima ya'muru habihi. Anggota tubuh akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh kalbu. Al-qabilah lima kana ya'tiha min hidayatihi. Kalbu akan menerima apa yang menjadi petunjuk. Anggota badan, alafu minkum, anggota badan akan menerima apa yang menjadi petunjuk daripada kalbu. Wala yastakim laha syai' min a'maliha hatta tasdura an qasdihi wa niyatihi. Maka tidak ada satupun dari amalan anggota tubuh yang akan bisa tegak hingga muncul, hingga bersumber dari maksud dan niatan qalbu. Wa huwal mas'ul anha kulliha. Maka qalbu itu yang akan dimintai pertanggungjawaban terkait dengan seluruh anggota badan. Di anna kulla ra'in mas'ulun an ra'yatihi. Karena demikian, tiap-tiap penggembala, tiap-tiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban terkait dengan rakyatnya. Kana al-ihtimam bitas'ihihi wa tasdidihi aula ma ya'tamad 'alaihi salikun. Maka jadilah perhatian untuk mensahihkan qalbu, perhatian untuk meluruskan qalbu, ini perkara yang paling utama. Perkara yang paling utama yang itu menjadi tujuan, yang itu menjadi sandaran bagi orang-orang yang menempuh perjalanan. Wa nadhar fi amradihi wa ilajiha aham matanassaka bihin nasikun. Memperhatikan penyakit-penyakit kalbu, memperhatikan obat penawar bagi penyakit kalbu, ini perkara yang paling penting bagi mereka-mereka yang ingin menghambakan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Walamma 'alima aduwullah iblis anna al-madar 'ala al-qalb wal i'timad 'alayhi ajraba 'alayhi bil wasawis. Dan ketika musuh Allah yaitu iblis mengetahui bahwasanya semuanya itu berkisar pada kalbu, semuanya itu bersandar pada kalbu, maka iblis pun berusaha memasukkan was-wasah pada kalbu. Wa aqbala biwujuhi syahwat ilaih. Dan berusaha menghadang kalbu dengan berbagai bentuk syahwat. Wa zayyana lahu minal aqwal wal a'mal mayasudduhu anit tariq. Iblis berusaha menghiasi. Iblis akan menampakkan indah ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang itu akan menghalang-hali kalbu untuk menempuh perjalanan. Wa amaddahu min asbabil ghi bima yaqta'uhu an asbabit tawfiq. Demikian pula iblis akan menebarkan sebab-sebab penyimpangan yang itu akan bisa memutuskan kalbu dari sebab-sebab taufiq. Wa nasaballahu minal masayid wal habail. Iblis akan memasang perangkap-perangkap, akan memasang jerat-jerat. Ma in salima min wuku' fiha lam yaslim min ayah sulallahu biha ta'wiq. Di mana tidaklah orang itu selamat dari perangkap itu. Tidaklah orang itu selamat dari jerat itu. Kecuali pasti dia tidak akan selamat mengalami hambatan, rintangan dalam perjalanannya. Falan najata min masaidihi wa makaidihi illa bidawamil isti'anah billahi ta'ala. Maka tidak akan ada keselamatan dari perangkap-perangkap iblis, dari tipu muslihat iblis, kecuali dengan selalu beristianah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, wa ta'rid li asbabi mardatihi, dan terus menghadapkan diri pada sebab-sebab keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Wiltija al-qalbi ilaih. Bagaimana kalbu itu selalu memohon perlindungan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa iqbalu alaihi fi harakatihi wa sakanatihi. Berusaha untuk menghadapkan kalbu kepada Allah tabaraka wa ta'ala dalam semua gerakan-gerakannya, dalam semua sikap diamnya. Wa tahakkuk badlul mu'budiyah alladhi huwa awla matalabbasa bil insan. Dan berusaha untuk mewujudkan kesungguhan di dalam beribadah, di mana tentunya perkara yang paling utama yang semestinya ada pada seorang manusia. Hasalallahu ad-dukhul fid-daman. Dengan itu, seorang hamba akan berhasil masuk di dalam jaminan. Itu apa yang Allah firmankan dalam surah Al-Hijr. Inna ibadi laisallaka alaihim sultan. Sungguh hambaku, engkau tidak memiliki kekuasaan atas mereka. Fahadir idafah hiya al-qati'ah bainal abdi wa bainas syayatin. Maka idafah inilah, yaitu seorang hamba yang dia diidafahkan kepada Allah, hamba Allah, itulah yang akan menjadi pemutus antara seorang hamba, yang akan menjadi penghalang antara seorang hamba dengan syaitan-syaitan. Wa husuluha bi sababi tahqiqi maqamil ubudiyah li rabbil alamin. Dan untuk meraih semuanya itu dengan sebab, dengan cara mewujudkan ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa isyadul qalb ikhlasul amal wa dawamul yakin. Dan bagaimana menumbuhkan kesadaran kalbu untuk selalu mengikhlaskan amalan, untuk selalu berpegang pada keyakinan. Fa'idha asrabal qalbu al-ubudiyah wal-ikhlas. Ketika kalbu menyerap ketika di dalam kalbu itu meresap ubudiyah, meresap keikhlasan, sara indallah minal muqarrabin, maka tentunya dia akan menjadi bagian dari muqarribin di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Wasyamilahu istithna, dan dia pun akan terliputi, dia pun akan tercakup pengecualian yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala surah Al-Hijr, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Walamma min Allahil Karim biladfihi bil itla ala ma ittala alayhi min amradil qulub wa adwa'iha wa ma ya'rid laha min wasawiyus syayatin a'da'aha. Allah subhanahu wa ta'ala dengan kelembutannya, Allah mengetahui, Allah memperlihatkan, Allah memberitahukan apa yang Allah ketahui dari berbagai macam penyakit-penyakit kalbu. Demikian pula obat-obatnya, penawarnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan apa yang dilontar oleh syaitan. Apakah itu yang berusaha, yang berupa waswasah atau yang selainnya. Wa ma tathmaru tilkal wasawif minal amal. Demikian pula amalan-amalan yang itu akan menjadi akibat, amalan-amalan yang itu merupakan buah dari munculnya waswasah tadi. Wa ma yaktasibul qalb ba'daha minal ahwal. Demikian pula keadaan-keadaan yang akan menimpa kalbu setelah itu semua. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui, dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmahnya memberitahukan penyakit-penyakit kalbu, obat daripada penyakit kalbu, waswasah syaitan, apa type amalan-amalan yang dimunculkan, yang diakibatkan oleh waswas syaitan, keadaan-keadaan kalbu yang itu akan muncul setelah orang memperturutkan waswas syaitan, setelah melakukan amalan-amalan yang bukan akibat waswas syaitan, semuanya telah diberitahukan Allah tabaraka wa ta'ala. Fa innal amala sayyi' masdar an fasadi qasdil qalb. Maka sungguh amalan yang buruk itu bersumber dari rusaknya maksud-maksud qalbu. Summa yu'rid lil qalbi min fasadil amal qaswah. Kemudian rusaknya amalan itu akan mengakibatkan kekerasan di dalam kalbu. Fayazdadu mardan ala maradihi hatta yamuta. Hingga itu akan menambah penyakit atas penyakit yang sudah ada. Terus demikian hingga kalbu itu mati. Wa yabqa la hayata fihi wa lan nura lahu. Maka jadilah tidak ada kehidupan pada kalbu dan tidak ada cahaya baginya. Wa kullu dzalika min infialihi liwaswasati syaitan. Dan itu semua merupakan akibat dari adanya waswasatu syaitan. Wa rukunuhu ila aduwihi alladzi la yafluh illa man jahada bil isyan. Dan semua itu merupakan akibat ketika orang itu tunduk kepada musuhnya, tidak ada kebahagiaan, tidak ada keselamatan kecuali dengan memaksiati musuh itu. karena semuanya itu. Karena perkara-perkara itu. Kata Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah Ta'ala, aradtu an ukida dhalika fi hadal kitab. Aku ingin untuk menyusun semuanya itu dalam kitab ini. Sa'astadhkuruhu mu'tarifan fihi lillahi bil fadl wal ihsan. Maka sungguh aku pun akan menyebutkannya dengan penuh pengakuan semua yang ada dalam kitab ini adalah dengan kemurahan Allah, dengan kebaikan Allah. Waliyang tafa'lahu man nadara fihi da'yan li mu'allifihi bil maghfirah wa rahmah wa ridwan. Dan semoga ini bermanfaat bagi orang-orang yang melihat, yang mencermati kitab ini, disertai dengan doa bagi penulisnya, semoga mendapatkan ampunan, semoga mendapatkan rahmah, dan semoga mendapatkan keridhaan. Wasammaituhu, dan aku namai kitab ini Ighatsatul Lahfan min Masailis Syaitan. Wallahu alam bisawab. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.